Artis yang satu ini asli kelahiran Kota Udang, Sidoarjo. Katanya Cak Alek yang punya dagunya tis, janggutnya tis, ya. Cantik putih karena blasteran Tionghoa, ya. Suaranya merdu lagi, biar sampean gagak penasaran. Ada Paguyuban Mina Makmur, juga ada Ramayana MDH Soteng, Arlida Putri.